Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, daras kita pada pagi hari ini melanjutkan membaca kitab Mutamimatul Jurumiyah, dan pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang Nakiro wal Ma'rifat. Nah, disebutkan bahwa Nakiro, bahwasanya isim Ma'rifat yang pertama yaitu Domir Barakallahu Fikum, dan disebutan juga tentang pembagian domir, yaitu ada domir mustatir 6 barakallahu fikum, dan domir baris. Domir mustatir yaitu domir yang malaysa lahu suratun fil lafzi, yang tidak memiliki bentuk pada lafad, artinya tidak terlafadkan, tidak terucap. 6 Barakalafikum, yang domir ini, nah, jika di fi'il madi maka pada contoh doroba, ya, tasrif doroba, doroba, doroba, dorobu sampai dorobna, di mana letaknya mustatir ini? Pada doroba dan dorobat, domir mustatir, nah, doroba dan dorobat, ya. Jika kita ambil contoh fi'il tasrif untuk fi'il madi doroba, 14 bentuk ya, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Di mana letak domir mustatirnya? Di doroba dan dorobat. Kalau doroba mustatir huwa, kalau dorobat mustatir hiya. Nah, ini kalau fa'ilnya tidak menjadikan isim setelahnya sebagai fa'il, nah, seperti antum berkata Muhammadun doroba, Fatimatu dorobat, nah itu fa'ilnya berarti domir mustatir. Namun kalau setelahnya dibikin fa'il dohir, antum membuat fa'il dohir, maka kalau setelahnya antum membuat fa'ilnya dohir, maka fa'ilnya dohir, seperti antum berucap doroba Muhammadun atau dorobat Fatimatu, itu ya. Nah, barakalafikum. Kemudian mustatir, maka mustatir tadi jawazan ya. Nah, di sana kemudian juga untuk fi'il mudhari. Nah, ada domir mustatir juga untuk fi'il mudhari. Mustatir apa disebut? Mustatir jawazan dan wujuban kalau fi'il mudhari. Nah, kalau yang fi'il madi hanya mustatir jawazan, yang fi'il mudhari ada jawazan juga ada wujuban. Nah, di mana contoh di mana letak mustatir jawazan? Pada yadribu dan tadribu. Kalau yang fa'ilnya mustatir jawazan huwa untuk yadribu dan tadribu hiya. Jika tidak menjadikan isim dohir setelahnya, tidak membuat isim dohir setelahnya sebagai fa'il ya. Seperti kalimat, antum buat kalimat Muhammadun yadribu Fatimatu tadribu. Nah, itu berarti fa'ilnya apa? Mustatir jawazan. Kalau fa'ilnya dimunculkan setelahnya yaitu isim dohir, maka ya fa'ilnya isim dohir. Contohnya apa? yadribu Muhammadun tadribu Fatimatu. Iya kan? Nah, maka untuk madhi dan mudhari mustatir jawazannya ada pada barisan huwa dan hiya. Kalau kita lihat tasrif pada baris-barisan huwa dan hiya, sehingga kita katakan fa'ilnya mustatir jawazan huwa atau fa'ilnya mustatir jawazan hiya. Nah, mengerti? Nah, barakallahu fikum. Adapun fa'il mustatir wujuban yaitu lurus dengan barisan apa? Anta, anta, ana, nahnu. Anta, ana, nahnu. Ya. Anta, ana, nah. Anti tidak, anti domir baris. Tadribina, domir baris kan. Anta, ana, nahnu. Anta, tadribu. Ya Muhammadu, hal tadribu Saidan. Nah, tadribu di situ fa'il mustatir wujuban, anta. Naam. Ana, adribu Saidan. Di situ adribu di situ fa'ilnya mustatir wujuban takdiruhu ana. Iya kan? Kemudian nahnu nadribu Saidan. Nadribu di situ fa'ilnya apa? Mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Nah, itu yang berkaitan dengan fa'il mustatir wujuban. Kemudian ada lagi fa'il mustatir wujuban pada fi'il amr. Satu lagi pada fi'il amr. Pada fi'il amr. Nah, pada fi'il amr antum berkata idrib. Idrib, pukulah. Ya Zaidu idrib, wahai Zaid pukulah. Nah, apa mana fa'ilnya? Mustatir wujuban takdiruhu anta. Nah, itu ini untuk tasrif fi'il madi mudore dan amr yang pernah kita bahas pada pada kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif, ya, pada ilmu sorob yang telah kita pelajari. Nah, di situ ada fa'il mustatir jawazan, ada fa'ilnya mustatir wujuban, itu ya. Kemudian sekarang nyari yang baris, mana yang baris selain dari yang disebutkan tadi. Selain dari sebutan tadi pada tasrifan-tasrifan yang kita baca, maka semuanya fa'ilnya adalah baris. Nah, apa itu baris? Itu mir baris yaitu malahu suratun fil lafzi, yang memiliki bentuk pada lafaz. Ada bentuknya, artinya terucap. Nah, bentuknya di situ tertulis alif atau wawu, ya, atau nun atau na, ya, atau ta yang dibaca ta ti tu. Nah, atau ditambah dengan mim tum, atau ditambah lagi dengan alif tuma. Nah, dorob tuma, dorob tum, dorob ta, dorob ti, dorobu. Nah, itu fa'ilnya apa? Baris. Begitu juga pada fi'il mudhari'nya. Yadribani, yadribuna. Naam, yadribna, tadribna. Barakallahu fikum. Naam, sampai di sini mafhum? Bisa dipahami? Apa ada pertanyaan? Selesai dari membahas domir mustatir dan domir baris. Itu ya. Iya. Kalau yang di mata ini doroba dan dorobat, di sini masuk di pembahasan domir muttasil baris. Pembahasan kita pada yang tadi disampaikan mustatir, mustatir wujuban dan jawazan. Mustatir wujuban dan jawazan. Kemudian yang pembagian berikutnya ada pembagian yang namanya domir mutasil dan munfasil. Nah, domir mutasil dan munfasil. Nah, itu belum kita murja'ah. Ya. Domir mutasil, domir yang dia itu tidak bisa memulai pembicaraan dan tidak bisa datang setelah ilah. Itu domir apa disebut domir mutasil. Nah, adapun domir munfasil, maka domir ini bisa memulai pembicaraan dan bisa datang setelah ilah. Itu ya. Nah, kalau kita buka lagi kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif kita, itu sudah dibagi-bagi. Ya. Sudah dibagi-bagi. Kita bagi pertama domir menjadi dua. Domir apa? Munfasil. Kemudian yang kedua domir mutasil. Munfasil terbagi berapa? Dua, yaitu domir munfasil fi mahali rafa'in, domir munfasil fi mahali nasbin. Dan antum mendapati di sana huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai ana, nahnu, situ ya. Semuanya domir apa ini? Munfasil. Kemudian setelah itu demikian fasil berikutnya apa? Bimahali nasbin iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna sampai iyaya iyana, itu kan? Nah, selain itu domirnya mutasil. Maka pada doroba mustatir jawazan huwa domir mutasil atau munfasil? Masuknya dia tak ada bentuk, masuk mutasil karena nanti antum dapati di mutasil terbagi tiga kan? Yaitu apa? Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin. Ketika antum membaca domir mutasil fi mahali raf'in, antum dapati doroba, doroba, dorobu. Doroba di situ ada enggak domirnya? Ada. Apa itu? Huwa. Doroba ada enggak? Alif. Dorobu ada enggak? Wawu. Ya. Begitu juga ketika mudorek. Yadribu, yadribani, yadribuna. Yadribu ada enggak domirnya? Ada. Yaitu apa? Mustatir huwa. Yadribani apa? Alif. Yadribuna. Wawu. Nah itu. Nah, itu domir-domir yang ada di situ. Sesuai dengan letaknya kita katakan ini domir muntas, ini domir mutasil, ini domir munfasil, begitu ya. Nah itu menghafal dari tabel lebih mudah, berusaha memahami dari tabel lebih mudah. Maka antum buka lagi apa yang ada, yang pernah disampaikan di kitab al-mumtik fi'il bitasrif. Di tabel juga dikasih tahu ini mana fa'ilnya, lambangnya dikasih lambang ya. Ini alif, ini wawu, ini nun, ini na. Nah ada di situ. Dan maksud dari mempelajari domir, bahwasanya domir ini isim arifat yang paling tinggi, antum mengerti bahwasanya apa? Kata ketika bersambung dengan domir, antum harus tahu ini mana domirnya. Ketika bersambung dengan fi'il, atau ketika bersambung dengan isim, atau bersambung dengan huruf, harus bisa membedakan mana domirnya. Ini domirnya munfasil atau mutasil. Jika dia mutasil, kedudukannya apa? Apakah rofa, atau nasab, atau jar? Nah, itu harus bisa membedakan. Karena pertama perkara awal sebelum kita memahami susunan kalimat, kita harus bisa membedakan kata itu sendiri. Harus bisa kita membedakan. Ini kata ini apa? Isim, fi'il atau huruf. Jika dia bersatu, maka bersatunya terdiri dari apa saja? Dari kata yang terlihat bersatu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, kemarin sempat disampaikan tentang ketika masuk pembahasan wayang qasim mutasil ila marfu'in mansubin dan majrurin. Iya kan? Kemudian disebutkan di situ, lihat di buku, nahwu darabtu darabna sampai darabna. Iya enggak? Ya. Kemudian kita i'rab bahwasanya apa? I'rabnya fi'il madhi semuanya adalah mabni. Mabninya bisa ala sukun atau ala fathi, satu lagi ala dommi, ya itu ya. Mabni ala sukun ketika bersambung dengan ya ketika bersambung dengan dommi rafa' mutaharik. Mabni ala dommi ketika bersambung dengan wawu jama'ah. Kemudian mabni ala fathi ketika tidak bersambung dengan dommi rafa' mutaharik, tidak juga bersambung dengan wawu jama'ah atau tidak bersambung dengan na. Nah, berarti yang mabni alal fathi pada apa? Pada doroba, doroba, dorobat sama doroba, dorobata. Nah itu ya. Ada empat. Kalau dirinci ada empat, yaitu pada doroba mustatir, doroba mabni alal fathi, doroba yang ada alifnya mabni alal fathi, kemudian dorobat mabni ala fathi, ta'li ta'nis ya, dorobata mabni alal fathi, ta'li ta'nis, hurikat lil tiko, hurikat lil fathi lil tiko sakinain. Nah, berarti yang mabni alal fathi ada empat. Kalau dari tasrifan yang 14 bentuk, mabni alal fathi ada empat, yaitu doroba, dorobat, doroba, dorobata. Mabni ala domi hanya satu, yaitu dorobu. Selain itu mabni ala sukun litisolihi bidomir dibidomiri rof'in. Nah, litisolihi bidomiri rof'in. Kemudian domir rof'a itu ada yang mutaharik di situ, kebanyakannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang dorob tuma ini diperbaiki, kemarin sempat terburu-buru salah nyampaikan ya. Dorob tuma i'rabnya doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomiri rof'in mutaharik watak domir mutasil mabni ala domi fimali rof'in fa'il mim lil imad alif dalun ala tasniyah. Nah, kemarin sempat disampaikan yang alif lil imad, yaitu kurang konsentrasi dalam menyampaikan. Yang benar adalah mim lil imad alif li tasniyah. Nah, menunjukkan dua, yaitu fa'ilnya dua, alif. Bisa dimengerti? Nah, apa tadi? Dorob tuma. Dorob tuma. Kalau antum mengi'rab ringkas, antum berkata doroba fi'lun madin mabni ala sukun tuma domir mutasil fi mahali rafin fa'il. Begitu kan? Namun kalau antum baca rinci, antum katakan doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolih widomir rafin mutaharikin tak domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'il mim lil imad alifun alif litasnia enam atau darun ala tasnia. Barakallahu fikum. Kemudian yang mansub, kita lihat akromani akromana sampai akromahuna. Enam. Begitu juga pada yang mansub ya, yang akromakuma. Muhammadun akromakuma. Muhammadun akromakuma. Muhammadun di situ mubtada ya. Akromakuma akroma fi'lun madin mabni ala fathi wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila Muhammad. Kuma kalau kita rinci kapnya di situ dhamir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin maf'ulun bihi mim lil imad alif li tasnia. Nah, kalau dirinci itu begitu. Apa tadi? Muhammadun akromakuma, Muhammadun sebagai mubtada, akroma fi'lun madin, fa'ilnya mustatir huwa kembali ke Muhammad, kuma sebagai maf'ulun bihi. Ringkasnya gitu. Fi mahli nasbin maf'ulun bihi kan? Kalau kita rinci, kap domir mutasil mabni ala domi fi mahli nasbin maf'ulun bihi, mim lil imad alif litasniya. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Ya. Silakan. Masuk ke pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Aqsamul munfasili bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi. Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Fal marfu'u 12 kalimatan. Wa hiya ana ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ نحو قوله تعالى أنا ربكم وقوله ونحن الوارثون وقوله وأنت مولانا وقوله وهو على كل شيء قدير. يا أحسنتم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. ضمير منفصل terbagi menjadi ضمير منفصل مرفوع dan منصوب. نعم. Fal marfu'u isna ashrata. Domir munfasil yang marfu' ada 12. Nah, bahasa yang lebih tepatnya kita katakan domir munfasil fi mahali raf'in. Pembagian pertama apa? Domir munfasil fi mahali raf'in terbagi menjadi berapa? 12 ini ada yang sama. Ada yang sama. Kalau yang sama ini kita pecah, ada berapa jumlahnya? 14 ya. Karena ada yang sama. Ya, apa yang sama? Antuma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Huma juga bisa untuk laki-laki dan perempuan. Berarti jumlahnya berapa? 14. Naam. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Naam. Antum baca lagi kitab yang pernah kita pelajari, ada berapa baris? Di kolom itu 14 baris. Ya. Nah, itulah 14 baris ini yang huwa, huma, hum sampai bawah disebut domir munfasil fi mahali raf'in. Naam. Qala fa kullu wahidin min hadhihi dhamairi idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada'. Setiap dari domir-domir ini jika jatuh di awal jumlah maka sebagai mubtada'. Jika jatuh di awal jumlah maka sebagai mubtada'. Nah, jika jatuhnya bukan di awal jumlah maka bisa bukan menjadi mubtada'. Naam. Barakalakum. Bisa menjadi apa? Bisa menjadi fa'il, bisa menjadi domir fasal. Nah. Contoh nahwu ana rabbukum. Ya, di i'rab. Silakan Abu Isa kalau mau i'rab. Ana rabbukum, ana fa'ilun ana dhamirun munfasilun. Ya. Mabniun ala sukun. Dulang. Ana dhamirun munfasilun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Ya. Rabbukum. Khabarun lil mubtada'i. Marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Wa huwa mudhaf. Wakum mudafun domirun mutwalkaf domirun mutasirun mabniun ala domi fi mahali jarin mudafun ilaih wal mim alamatul jam'i iya barakallahu fikum wa nahnul warithun. Ya, Abu Salma. Al-wawu ala hasab maqoblah. Al-wawu ala hasab maqoblah. Nahnu domirun munfasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in mubtada. Ya. Al-warithuna khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Ya, li'annahu jam'ul mudzakkar. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ahsanta. Ya, anta maulana. I'rabnya jadi i'rab Abu Ahmad. Anta dhamiru munfasil. Ya, anta itu bisa dipecah ya. Kalau kita mau katakan anta satu kesatuan boleh. Anta domir munfasil atau kita pecah. Kalau kita pecah berarti an saja domirnya. An itu domirnya. Taknya harful khitab. Nah, saya silakan mau pilih yang mana? Mau pilih satu kesatuan anta atau dipecah? Anta. Iya. Anta aja. Anta domiru munfasil mabni ala fathah. Iya, mabni ala fathah fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in mubtada. Yaitu kalau mau di satu kesatuan tapi yang masyhur dipecah ya. An domir munfasil mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Ta harful khitab atau ta dalun aral khitab. Ya, lanjutkan. Maulana khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammah muqaddarah. Iya, dhammah muqaddarah ala alif. Ala alif mana'a min dhuhriha ta'adzur. Terus wa huwa mudhaf. Iya, wa huwa mudhaf. Wana dhamiru muttasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ya, ahsanta. Barakallahu fikum. Lalu contoh berikutnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syaitnya huwa di situ domir munfasil sebagai mubtada, qadir sebagai khobar. Nah, lanjutan bacaan Pak Ahmad. Wal mansubu والمنصوب إثنتا عشرة كلمة إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به نحو إياك نعبد إياكم kanu ya'buduna. Naam, ahsanta. Wal mansub. Naam, kemudian berikutnya adalah domir mansub, yaitu domir munfasil fi mahali nasbin, ya. Domir munfasil fi mahali nasbin sekarang. Isna asyrata, ada 12. Naam, 12 ini kalau ya menghitung yang terulang menjadi satu kata, ya. Kalau kita pecah yang terulang menjadi dua kata, ada berapa jumlahnya? Ada 14. Iya. Apa yang terulang? Iyakuma bisa untuk mu'anas mutakar, sama iyahuma bisa untuk mu'anas dan mutakar. Nah, sehingga jumlahnya 14. Antum dapati di kolom yang antum telah hafal, yang telah antum pelajari, di kolom domir ada 14, ya. Kenapa? Karena kita pecah yang mutakar dan mu'anasnya. 6. Isna asyrata kalimatan, ada 14 kata, ada 12 kata. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. 6. Barakallahu fikum. Mana domirnya dari kata-kata yang ada di sini? Domirnya menurut pendapat yang kuat, yaitu pendapat Imam Sibawai dan yang lainnya, yaitu hanya ada pada iya saja. Iya itu domirnya, domir munfasil fi mahali nasbinnya iya. Adapun setelah iya ada iyaya, iyana, iyaka, iyaki sampai iyahuna. Nah, itu adalah harf lawahik, harfun dalun alal khitab atau alal takalum atau alal ghaib. Nah, kalau iyaya dan iyana berarti ya dan na-nya harfun dalun ala takalum. Harfun dalun ala takallum. Kalau yang iyahuma, iyahum, iyahunna, iyaha, iyahu, itu berarti harfun dalun ala ghaib. Kalau yang khitab, yang ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, itu ya, itu harfun dalun ala khitab. Maka pendapat yang kuat, mana domirnya? Iyanya saja, bukan satu kesatuan. Nah, sehingga kalau antum mengirob yang iyyaka na'budu, nanti kita baca i'rabnya setelah kita baca berikut ini. Lanjutan Pak Ahmad bacaan. Fahadihi dhamairu, fahadihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bihi nahwu iyyaka na'budu iyyakum kanu ya'buduna. Naam, fahadihi dhamairu, domir-domir ini la takunu illa maf'ulan bihi. Naam, tidak terjadi melainkan sebagai mafulun bihi, melainkan sebagai maful bihi. Nahu iyyaka na'budu, iyyakum kanu ya'budun. 6. Barakallahu fikum. Silakan siapa mau i'rab? Iya, Mas Afif di i'rab. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka, iyya, domir munfasil, domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Iya, maf'ulun bihi muqaddam. Itu ya pendapat yang kuat, iyanya saja yang domir seperti yang tadi dibacakan, maf'ulun bihi muqaddam. Lalu kaf, wal kaf harfu khitab, harfun dalun alal, harfun dalun alal khitab, alal khitab. Nah, kalau kalau yang diajak bicara kita katakan khitab, seperti ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, itu khitab berarti. Terus na'budu. Na'budu fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li tajarruzihi minan nasib wal jazim. Wa fa'iluhu dhamirun mustatilun fihi wujuban, fihi wujuban taqdiruhu huwa. Nah, taqdiruhu nahnu. Nahnu, naam, ahsanta. Naam, kemudian iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum kanu ya'budun. Naam, kepada kalian mereka dahulu menyembah. Naam, di situ i'rabnya iyya dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahli nasbin mafulun bihi muqaddam. Kemudian kaf harfun dalun alal khitab, atau lebih ringkasnya harfu khitab. Nah, boleh begitu antum baca. Wal mim alamatul jam'i, alamatul jam'i. Nah, kanu fi'lun madin naqis. Nah, kana kan, dari kana ya. Kanu kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khobara. Al-wawu domir mutasil namanya ala sukun fi mahali raf'in ismu kana. Ya'budun fi'lun mudhari'un marfu'un litajurudihi minan nawasib wal jawasim. Wal wawu domir mutasil atau alamat dulu, alamatun raf'ihi thubutun nun ya. Wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun, fa'ilun wawunya. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'ili fi mahali nasbin khobar kana. Nah, barakallahu fikum. Iyakum tadi, iya tadi maful bihi muqaddam untuk fi'il ya'budun. Untuk fi'il apa? Ya'budun. Naam. Ya, lanjut Abu Salma membaca. Qala mu'alif rahimahullahu taala hululu dhoma dhamiri munfasili makana muttasili wa matama amkana an yu'ta bidhamiri mutasilan fala yazuzu an yu'ta bihi munfasilan fala yuqalu fi nahwi kumtu qama ana wala fi akramaka akrama iyaka ila nahwu salnihi wa kuntuhu fayazuzul faslu aidan nahwu salni iyahu wa kuntu iyahu. Ya, lanjut. Wa alfadhu dhamairi mana? Oh ini. Wa alfadhu dhamairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha al-i'rabu. Ya, ahsanta. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa mata ma'am kana an yu'ta bidhamiri muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan, dan kapanpun bisa mendatangkan dhamir muttasil maka tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil. Oke, ulang. Dan kapanpun bisa mendatangkan dhamir dalam keadaan dia itu muttasil maka tidak boleh mendatangkan dhamir itu dalam keadaan munfasil. Fala yuqal fi nahwi kumtu, maka tidak boleh pada contoh kumtu tidak boleh dikatakan koma ana. Kumtu apa artinya? Aku telah berdiri. Nah, kemudian antum lepas taknya menjadi apa? Ana. Kenapa dilepas? Ketika dilepas menjadi munfasil kan? Nah, dekat munfasil makanya berarti ana. Enggak boleh menjadi munfasil koma ana. Enggak boleh. Atau antum berkata dorob tu, enggak boleh antum berkata doroba ana. Doroba ana tidak boleh. Kenapa? Karena bisa didatangkan domir ini dengan mutasil. Bisa didatangkan dengan mutasil. Maka ketika bisa didatangkan dengan mutasil, tidak boleh mendatangkan yang munfasil. Meskipun artinya sama, artinya apa? Tu, saya kan? Ana apa artinya? Saya. Nah, berbeda kalau kalimatnya kita ubah. seperti apa kita bikin adanya mak dan ilah, adanya mak dan ilah, yaitu untuk pembatasan ya. Adawatul hasr yaitu dengan mak dan ilah. Antum berkata maqama ila ana. Nah, itu ada pembatasan di situ dengan ilah. Apa artinya? Tidak ada yang berdiri melainkan kecuali saya. Nah, pada pengertian yang telah lalu, domir munfasil itu domir yang bisa mengawali domir yang bisa mengawali pembicaraan dan juga bisa datang setelah ilah. Maka kita bisa mengatakan ana kumtu atau maqama ila ana. Nah, karena bisa mengawali pembicaraan dan juga bisa datang setelah ila. Adapun antum berkata kumtu menjadi koma ana atau dorobtu menjadi doroba ana, maka tidak bisa. Kenapa? Karena masih amkan, masih bisa untuk mendatangkan dhamir mutasil. Nah, barakallahu wala fi akromaka akroma iyaka Muhammadun akromaka. Misal di sana ada tulisan Muhammad, ada ucapan Muhammadun akromaka. Apa artinya? Muhammad memuliakanmu. Nah, kaf di situ sebagai maful bihi kan? Domir apa? Mutasil bukan? Mutasil. Kalau diganti menjadi munfasil, apa ucapannya? Iyaka. Nah, maka enggak boleh. Di situ kita datangkan iyaka yang munfasil. Kenapa? Karena masih bisa mutasil. Maka enggak boleh pada ucapan Muhammadun akromaka, Muhammadun akromaka antum bilang Muhammadun akroma iyaka, tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita kedepankan bisa enggak? Domir munfasil kaidahnya apa? Bisa mengawali pembicaraan. Maka bisa kita katakan iyaka Muhammadun akroma. Iyaka Muhammadun akroma. Nah, ketika itu juga memiliki arti pembatasan hasr. Nah, barakallahu fikum. Seperti iyaka na'budu, seperti itu ya. Nah, ketika itu boleh. Atau ma'akroma Muhammadun illa iyaka. Ma'akroma Muhammadun illa iyaka. Ketika itu juga boleh. Kenapa? Karena datang setelah illa. Maka yang seperti ini enggak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Illa kecuali. Nah, kecuali ini kecuali di sini adalah mengecualikan apa yang telah lewat. Mengecualikan apa yang telah lewat, yaitu apa? Kapan bisa mendatangkan domir mutasil, maka tidak boleh mendatangkan domir munfasil. Kapanpun domir itu datang, bisa datang dalam keadaan mutasil, kapanpun dotir datang, kapanpun domir datang bisa dalam keadaan mutasil, maka tidak boleh didatangkan dalam bentuk munfasil. Illa ini pengecualiannya. Artinya apa? Artinya boleh mendatangkan domir munfasil padahal dia itu bisa mutasil. Nah, itu ya. Boleh dia itu boleh mendatangkan domir munfasil padahal bisa mutasil. Itu artinya. Namun ini ada syaratnya. Illa nahwu, contohnya pada syaratnya disebutkan dalam contoh. Syaratnya disebutkan dalam contoh. Salnihi wa kuntuhu. Salnihi wa kuntuhu fayajusul faslu aidon. Maka di sini juga boleh faslu. Salnihi menjadi salni iyahu. Salnihi, kalau salnihi domirnya mutasil enggak haknya? Mutasil. Kalau salni iyahu munfasil atau mutasil? Munfasil. Nah, di sini boleh antum mengucap salnihi, boleh antum mengucap salni iyahu. Dan juga pada kuntuhu boleh antum mengucap wa kuntu iyahu. Boleh kita katakan kuntuhu, boleh juga kuntu iyahu. Nah, ini pada dua contoh ini. Maksudnya apa? Pada dua pembahasan ini, dua persoalan ini. Nah, ini dua perkara ini bersyarat yang disebutkan contohnya, tidak disebutkan syaratnya. Kecuali pada dua perkara ini, yaitu pada dua perkara, yaitu dua pembahasan ini. Contohnya bukan hanya itu, bisa contoh yang lainnya. Seperti apa? A'taitu kahu. Nah, atau kanahu. Dan yang semisalnya, yang penting masuk dalam kategori yang dibahas di sini. Lihat apa kategorinya yang menjadi pengecualian. Nah, barakalikum. Yang menjadi pengecualian yaitu pada bertemunya dua domir, yang dua domir ini ada pada satu tingkatan. Bertemu dua domir, yang dua domir ini ada pada satu tingkatan. Naam. Barakallahu fikum. Seperti apa? Salmihi. Atau kita ulang, kita yang lebih lengkap dari syarat yang ada, yaitu yaitu pada apa? Pada perkara salnihi, artinya ada dua domir, yang domir yang pertama lebih tinggi tingkatannya dari domir yang kedua. Seperti pada salnihi ketemu dua domir, ada domir ya mutakalim, kemudian yang kedua domir apa? Haknya. Nah itu ya. Nah, yang maksud yang tadi sempat disampaikan dua domir yang sama, maksudnya sama-sama sebagai maful bihi, maksudnya ya. Dua domir yang sama di situ maksudnya dua domir yang sama-sama kedudukannya sebagai mafulun bihi. Namun tingkatannya beda. Ada tingkatan domir mutakalim, takalum yaitu ya, dan ada lagi tingkatan domir ha yaitu domir apa? Ghaib. Mana yang lebih tinggi antara mutakalim dan ghaib? Yang lebih tinggi adalah mutakalim. Jadi urutan domir yang tertinggi adalah domir takalum, domir yang memiliki arti pembicara. Yang kedua domir khitab, domir yang memiliki arti yang diajak bicara. Yang ketiga domir ghaib, yang dibicarakan. Nah, ketika berkumpul di situ dalam satu kalimat, domir yang memiliki satu tingkatan, ya tingkatannya apa di sini? Seperti semuanya sebagai maful bihi ya. Hanya saja ada maful bihi pertama, ada maful bihi yang kedua. Nah, kemudian di situ syaratnya apa? Ada domir yang domir tersebut ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Seperti pada contoh salnihi, ya domir sebagai maful bihi, ha juga sebagai maful bihi. Berarti ada dua domir yang dalam satu tingkatan, iya kan? Kemudian derajatnya mana yang lebih tinggi, ya atau ha? Ya. Ya lebih tinggi. Maka ketika itu boleh dipisah. Yang pertama kita ucapkan salnihi, yang kedua salni iyahu. Namun kalau berkumpul dua domir atau lebih di sini, salah satunya adalah domir di tingkatan yang lain, seperti apa? Domir rofa. Artinya di situ ada domir nasob dan domir rofa. Maka tidak bisa dipisah. Jika di situ berkumpul dua domir atau lebih, atau kita katakan dua domir, salah satunya domir rofa, yang satunya domir nasob, boleh enggak dipisah? Tidak boleh dipisah. Seperti dorobtuhu. Dorobtuhu bertemu enggak dua domir? Bertemu dua domir, dorobtuhu. Boleh enggak kita baca dorobtu iyahu? Tidak. Enggak boleh. Kenapa? Karena tingkatan domirnya beda. Tingkatan ini ya, maksudnya kedudukan, afan, kedudukan ya. Kedudukannya berbeda. Yang dorobtu tak, di situ kedudukannya fa'il fi mahalli rafin sebagai fa'il, yang hunya apa? Fi mahalli nasbin sebagai maf'ul. Maka tidak boleh kita pisah menjadi dorobtu iyahu. Kapan bisa kita pisah? Ketika berkumpul dua domir yang kedudukannya sama, namun tingkatannya berbeda. Seperti dorob, seperti apa tadi? Salnihi, salnihi, ya salnihi. Di situ salnihi ada dua domir yang sama, yaitu sama-sama sebagai maful bihi. Kalau dirinci ada berapa domir salnihi? Kalau kita rinci ada berapa domir? Sal itu fi'il amr, ada berapa domir? Salnihi ada berapa domir? Ada tiga domir, yaitu sal fi'lul amrin mabni ala sukun wa fa'ilihi mustatir wujuban takdiruhu anta, satu domir kan. Sal nihi nun lil wiqaya, ya domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bihi. Lalu apa lagi? Kemudian haknya domir munfasil fi mahalli nasbin mafulun bihi kedua. Itu kan berarti hakikatnya ada berapa domir? Ada tiga domir. Namun yang dimaksud di sini berkumpul dua domir, yaitu dua domir yang kedudukannya sama. Ketika ada dua domir yang kedudukannya sama, tingkatannya berbeda, maka boleh dipisah. Nah, maka kita katakan salnihi, tanyakan iya kepadaku. Salnihi, tanyakan iya kepadaku. Nah, contoh lainnya ataitu kahu. Ataitu kahu, boleh antum berkata ataitu ka iyahu. Ataitu ada berapa domir? Ataitu kahu ada berapa domir? Tiga. Ada tiga domir. Pertama ta, kedua ataitu ka kaf, yang ketiga hu ha, itu ya ataitu kahu. Apa artinya ataitu kahu? Ataitu, aku telah memberikan. Kepadamu hu. Iya. Kita bahasa yang bakunya kita katakan aku telah memberikan dia kepadamu. Ataitu kahu, aku telah memberikan dia kepadamu. Nah, bisa enggak kita pecah? Bisa. Mana yang menang kita pecah? Ataituka iyahu. Kenapa? Karena di sini ada berkumpul dua domir yang kedudukannya sama, yaitu sebagai apa? Maful bihi, namun beda dalam tingkatan. Ada domir khitab lebih tinggi kedudukannya daripada goib, yang setelahnya domir goib. Ka kaf ya domir khitab kan? Lalu ha domir apa? Goib. Maka ketika antum mengucap ataitukahu, antum boleh juga mengucap, maka antum boleh mengucap ataituka iyahu. Nah, perkelahian. Kemudian kuntuhu, jenis yang kedua pada kuntuhu. Kuntuhu yaitu boleh antum berkata kuntu iyahu. Nah, yaitu pada apa? Pada domir yang domir kedua, yaitu pada domir-domir yang menjadi khobar bagi kana atau bagi saudarinya. Nah, khobar bagi kana atau khobar bagi saudarinya. Nah, baik domir tersebut diawali dengan domir ataupun tidak. Nah, maka seperti antum berkata asodiku kuntuhu. Nah, akal antum boleh berkata asodiku kana, asodiku kuntuhu. Ya, asodiku kuntuhu. Antum boleh berkata kuntu iyahu. So asodiku kuntu iyahu. Asodiku kuntuhu. Asodiku kuntuhu. Boleh antum mengucap asodiku kuntu iyahu. Nah, atau pada contoh lainnya, contohnya apa? Kanahu Zaidun. Kanahu Zaidun. Antum boleh mengucap kana iyahu Zaidun. Nah, tidak cukup waktu untuk menjelaskan lebih panjang ya, karena waktu sudah siang. Kita lanjutkan. Wa alfadhu dhamir kulluha mabniyatun la yadhharu fihal i'rab. Dan lafadz-lafadz dhamir semuanya mabni la yadhharu fihal i'rab, tidak nampak perubahannya. Maka kita katakan fi mahal. Perubahannya pada mahal, pada tempat. Sehingga kita katakan fi mahali raf'in, nasbin atau jarrin. Nah, bisa kedudukannya fi mahali raf'in sebagai mubtada atau sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il, fi mahali nasbin sebagai maf'ul bihi atau sebagai isimnya huruf tertentu. Nah, seperti isim inna misalkan. Atau fi mahali jarin ketika diawali huruf jar atau ketika mudhafun ilaih. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Naam, pada pertemuan mendatang kita akan memasuki ke ma'rifat yang kedua yaitu al-alam. Nama. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Huluannya ada. Hulu. Apa? Hulu. Kulu domir. Kuluha mabniyatun. Hulu. Ini yang halaman. Hulu. Hulu. Hulu. Hulu. Hulu. Tebal. Halaman. 76. Tebal. Hululu domir munfasil makanah mutasil. Domir munfasil menempati tempatnya mutasil. Hulu. Yaitu domir yang di dalam kurung untuk naskah yang kita pegang, di naskah lain enggak ada. Yang tulisan-tulisan yang ditulis di dalam kurung ini ada pada naskah yang kita pegang ya. Di naskah yang lain belum tentu ada. Karena itu tidak perlu dibaca. Karena naskah lain enggak ada. Itu penyalin naskah yang di naskah yang kita dapati memberi tambahan judul. Tambahan judul dengan memberikan dalam kurung di tambahan tersebut. Nam barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.